Tayyib. Bagaimana cara menenangkan pikiran yang lagi stres? Perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat. Anda stres karena jarang sholat. Ya, atau sholatnya belum sempurna. Sudah sholat Ustaz, tidak hilang stresnya. Bagaimana cara Anda sholat? Ya sholat Ustaz. Subuh berapa rakaat? 3. Ya pantas, tidak stres. Tambah stres. Kan gitu ya. Ya kan? Kalau sholatnya sholat yang asal-asalan, banyak sekali kekurangan di sana sini, kita sering dicuri pahala sholat kita oleh syaitan. Ya, salah satu curian syaitan itu pandangan mata. Ya, saat sholat takbir Allahu Akbar, terus mata antum itu jelalatan ke sana kemari sampai mengganggu fokus antum dalam sholat. Buh fulan pakai sarung wadimor. Yang sana, lirik. Boh, fulan saja duduk. Habis itu, nahan ketawa. Kenapa? Mirip sama yang pakai. Tengok lagi, sisi sebelah kiri. Agak bingung deh, baca mereknya. Tajir apa Tanjir? Tajir kayaknya. Tapi kayak ada N. Itu posisi sholat loh ya. Sholat. Matanya lirik-lirik ini. Balik lagi. Terus lupa. Tadi baca apa aku ya? Ngulangi lagi. Hadibidina azani allahu wa iyakum. Nah itu termasuk curian syaupon dalam sholat kita. Nah, kalau sholatnya model kamahaza, ya tidak bisa menghilangkan stres. Apalagi mencegah pemiliknya, pelakunya dari tindakan keji dan kemungkaran. Hadibidina azani allahu wa iyakum. Harus secara bahiran wa batinan. Dan itu butuh pembahasan secara khusus. Sanifidina azani Allah wa iyakum, bagaimana meraih kekhusyuan dalam sholat. InsyaAllah ta'ala. Sayyatikum. InsyaAllah ta'ala. Nah, jadi yang stres-stres, ya hilangkan dengan sholat. Ya, itu healing yang syar'i. Ya, bahasa antum sekarang kan healing kan gitu ya. Stres Ustaz, mau apa? Healing, kemana? Ke puncak. Puncak apa? Ya puncak Ustaz. Mau ke gunung misalkan. Tambah stres, kenapa? Sepi di gunung ya. Belum lagi kalau antum melihat penampakan-penampakan. Mau ngantum nyalinya gak seberapa. Ya, mau dipanggil temennya pada kegelapan malam. Bulan lari terbirit-birit sanhidina azani Allah wa iyyakum. Padahal enggak ada niat nakut-nakuti, cuman manggil kan gitu ya. Kabur dia. Ya apa kalau di tengah hutan? Feeling Ustaz, saya pengen sendirian naik gunung. Ya tambah stres, enggak pulang antum tahu-tahu. Pindah alam sanhidina azani Allah wa iyyakum. Stres Ustaz, mau ke mana? Pantai. Tambah stres pulangnya. Di pantai itu aneh-aneh. Kan gitu ya. Naam. Dunia Ustaz, kita sekalian merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Akhirnya diizinkan. Duh, mau berangkat kok pakai kacamata hitam? Tidak apa-apa Ustaz, terapi penglihatan. Padahal itu udang di balik batu. Pakai kacamata hitam supaya tidak terdeteksi kalau matanya jelalatan. Tambah stres. Ya kan? Nah, karena di pinggir pantai itu ya ada ikan asin yang di jemur di sana jadi tidak jadi Allah wa iyyakum. Jadi apa ya? Ayo, itu healing yang tidak memberikan solusi sama sekali. Healing yang syar'i ketika antum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang dan tenteram. Antum stres, gundah gulana, resah dan gelisah. Ya, tak tahu arah tujuan mau kemana. Obatnya ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang antum ingat adalah si dia, ya tambah stres. Ya, si dia belum tentu ingat antum. Ya, saya yakin Ustaz. Kok bisa? Sudah kenalan? Belum. Cuman lihat tok. Ya, di terminal. La ilaha illallah. Itu pun apa? Poster. Subhanallah. Ya. Kasihan bulan ini ya. Nah, hakata ikhani fidina. Zaniyallahu wa iyakum.